Jujurlah padaku, ku tak paksakan kau bila ingin selalu pergi dariku. Dan ku tahu hatimu tak ada aku lagi. Perih yang ku rasakan pengorbananku semua sia-sia. Apa maumu, apa inginmu, semua hati telah ku berikan. Tapi ku rasa seperti memeluk angin. Kurang apaku pada dirimu sampai kau tak anggap ku ada. Kalau begini kita sudahi saja. Takkan bisa ku paksakan bila ada yang lain di hati. Dan itu bukan aku, tak ada aku lagi. Beri yang ku rasakan perjuanganku semua sia-sia. Apa maumu, apa inginmu, semua hati telah ku berikan. Tapi ku rasa seperti memeluk angin. Kurang apaku pada dirimu sampai kau tak anggap ku ada. Kalau begini kita sudahi saja. Kau tak anggap ku ada. Kalau begini kita akhiri saja. Apa maumu, apa inginmu, semua hati telah ku berikan. Tapi ku rasa seperti memaluk kau tak anggap ku ada. Kalau begini kita akhiri saja. Kalau begini aku pergi saja. Kau